Bismillah. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salatu atimmut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzal alaihi fi dzikril hakim, wa innaka ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihil kiram, jawarihi fi daril na'im, wa ba'd. أيها المستمعون الكرام حفظني وحفظكم الله جميعا نشكر الله سبحانه على نعمه الكثيرة والمتكاثرة العديدة والمتعددة المستمرة والمداومة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المجلس في هذا المسجد مسجد النور في معهد الفاروق السلفي كليبغور في يوم الخميس في يوم الخميس تاريخ خامس وعشرين ربيع الآخر عام خامس وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق بتاريخ تاسع نوفمبر عام ثلاث وعشرين وألفين للميلاد. أيها المستمعون الكرام حفظني وحفظكم الله جميعا. بعد قليل إن شاء الله ستكون المحاضرة تحت الموضوع تندang kegelanggang meski seorang التي سيلقيها الأستاذ أبو الفاروق أيب شفرودين حفظه الله تعالى ولذلك استمعوا منه واستفيدوا واكتبوا ثم اعملوا في أيامكم بدون وقت طويل للأستاذ أبو الفاروق أيب شفرودين حفظه الله تعالى فليتفضل يرعاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, Sudah sepantasnya bila kita senantiasa memanjatkan syukur kepadanya. Semoga dengan sikap syukur kita Allah tambahkan nikmat, Allah karuniakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan semoga dengan syukur pula, dengan sikap syukur pula kita dijauhkan dari siksanya yang sangat keras. Dalam sebuah hadis, yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menceritakan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaum Uhud. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari terjadinya peperangan Uhud. Pertanyaan yang diajukan oleh orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, araita in kutiltu fa aina ana, apa pendapat engkau wahai Rasulullah jika diri saya terbunuh, lantas setelah itu saya berada di mana? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, fil jannah, engkau akan berada di dalam surga. Kemudian laki-laki tersebut yang tengah memegang beberapa butir kurma melemparkan kurma tersebut dari tangannya hingga kemudian laki-laki itu pun terbunuh di dalam peperangan Uhud. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, spirit, semangat untuk mendapatkan jannah senantiasa membara di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga ia melemparkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Padahal berapa lama sih untuk menghabiskan kurma yang ada di tangannya? Tidak sampai satu hari, tidak sampai dua hari, bahkan tidak sampai mungkin beberapa jam ke depan untuk menghabiskan beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Tapi sahabat yang satu ini, ia tidak ingin berlama-lama untuk memasuki jannah yang sudah disiapkan bagi orang-orangnya, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Beberapa butir kurma itu memperlama untuk kemudian dirinya memasuki jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kurma itu pun dilempar sebagai upaya bergegas agar dirinya bisa meraih jannah. Itulah semangat untuk berbuat kebaikan, dan setelah berbuat kebaikan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-jannah. Semangat itulah semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk senantiasa bisa menebar amal-amal saleh yang bisa kita teladani dari generasi pendahulu kita, generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan legalitas untuk diri kita merujuk, meniru, meneladani generasi pertama dari umat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas qarni ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, pada kurunku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan kalimat khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masa kurunku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan satu daripada sahabat tadi telah memberikan keteladanan kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam berbuat kebaikan, untuk selalu bersemangat meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersemangat di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah generasi pertama, generasi yang patut untuk kita teladani keilmuannya, amaliyahnya, spirit, semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersemangat terhadap segala sesuatu yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uk, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu. fasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jas, dan jangan engkau merasa lemah. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk tetap bersemangat, untuk terus bersemangat, untuk terus membangun kebaikan demi kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kuatnya diri kita, bagaimanapun kita memiliki kekuatan, tapi pada hakikatnya manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki kelemahan. Dan tabiat manusia diciptakan dalam keadaan dirinya lemah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Maka menyadari betapa diri kita banyak kelemahan, menyadari bahwasanya diri kita banyak keterbatasan, sekali-kali kemudian jangan lantas tumbuh pada diri kita sikap takabur, sikap angkuh, sombong, merasa diri terbaik. Tidak. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita fasta'in billah. Maka hendaklah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar semangat yang ada pada diri kita terbimbing, agar amalan-amalan yang kita lakukan dalam koridor syariat sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan menjadi amalan kebaikan, amalan saleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat kita tidak menjadi semangat yang sia-sia. Amalan kita yang didorong, dimotivasi dengan semangat yang menggebu-gebu, tidak kemudian lantas tidak berarti apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan bimbingan, memberikan taufik, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mewujudkan amalan-amalan kebaikan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan wala ta'jas, dan jangan engkau merasa lemah. Benar, diri kita memang banyak kelemahan. Tetapi kesadaran kita bahwasannya diri kita banyak kelemahan memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak bersikap takabur. Hendaknya kita senantiasa bersikap tawadhu, merasa tidak aman terhadap keadaan-keadaan tertentu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada penyimpangan-penyimpangan di dalam menjalankan agama. Inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa semangat di dalam menebar kebaikan. Kenapa semangat ini terus harus kita jaga? Karena kita mengetahui pertarungan antara al-haq dan al-batil terus menerus berkecamuk, tiada pernah berhenti. Pertarungan antara orang-orang yang beriman yang bersemangat menegakkan kebenaran dengan tipu daya iblis la'anatullah alaih senantiasa ada di sepanjang masa. Orang-orang yang menebarkan kebatilan 24 jam mereka bekerja. Orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian kencang, sedemikian kuat mereka untuk terus memompakan, memprovokasi ajaran-ajaran mereka. Keluar kita sedikit ke jalan raya, kita sudah akan menemukan berbagai kebatilan itu bercokol di tengah masyarakat. Bila orang-orang yang terbimbing dengan ilmu kemudian tidak memiliki semangat untuk berbuat kebaikan, lantas apa yang akan terjadi? Kehidupan bermasyarakat, lantas apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat? Karenanya penting untuk memupuk semangat di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Kapan mulai? Ya sedini mungkin. Kapan memulai? Ya sekarang. Mau menunggu sampai rambut kita beruban baru mulai? Maka berlatihlah untuk bisa menebarkan kebaikan di sekitar kita. Maka bersegeralah mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang terdepan, garda terdepan di dalam menyampaikan al-haq. Kapan mulainya? Sekarang. Tapi saya masih malu. Buang rasa malu itu. Berlatih jadi imam sholat. Berlatih berbicara di hadapan teman-teman. Berlatih menyampaikan kalimat atau kalimatain. Satu kalimat, dua kalimat di hadapan teman-teman. Berlatih. Karena kalau kita mulai sekarang tidak membiasakan diri untuk berlatih berbicara di hadapan publik, di hadapan umat, lalu kapan lagi kita akan bisa berbicara? Menunggu umat sampai kemudian memaksa diri kita berbicara di hadapan mereka, bisa shock nanti ketika kita tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk berlatih. Bisa-bisa berdiri di hadapan umat sudah basah semua celananya. Kenapa? Karena sejak awal tidak mau ada kesempatan-kesempatan untuk berlatih, kesempatan-kesempatan untuk berbicara di hadapan teman-temannya tidak digunakan. Dan masa muda itu tidak akan tetap diam. usia itu terus berlanjut, terus bertambah. Waktu terus bergulir. Kalau kita tidak segera untuk melatih diri, memperbaiki keadaan diri, menata diri, lalu kapan lagi? Kalau sekarang kita berbicara di hadapan teman-teman, mungkin salah, satu kali, dua kali salah. Mungkin teman kita tertawa. Tapi itu akan menjadi kenangan indah. Kelak kita di kemudian hari. Ahmad itu dulu bicara salah-salah. Iya. Jadi kenangan indah. Maka kesempatan masa muda, kesempatan saat sekarang, jangan dilewatkan. Karena kita tidak tahu esok, lusa, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di mana. Bisa jadi kita kemudian Allah takdirkan kita harus dakwah di Papua. Seorang diri, tandang ke gelanggang meski seorang. Apa lantas kemudian ciut menghadapi orang-orang pedalaman Papua? Apa kemudian lantas harus mundur? Padahal orang-orang Papua pun memerlukan bimbingan, memerlukan petunjuk, memerlukan kebaikan-kebaikan yang kita contohkan. Maka jadilah syabab, pemuda seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadilah pemuda yang meniru, meneladani kalangan muda para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat awal-awal Islam didakwahkan di kota Makkah. Jadilah sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita menjadi tameng bagi perjuangan Islam. Jangan jadi pemuda yang pagi-pagi sudah ngantuk, sudah tidur. Jangan dibiasakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar umatnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberkahan di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku saat pagi harinya. Dan bagaimana syariah pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam satu pertempuran melakukan penyerangan di pagi hari, dan bagaimana sahabat Sokhr Al-Ghamidi yang mendisplay dagangannya di pagi hari sehingga kemudian Allah takdirkan sahabat Sokhr menjadi orang yang kaya raya. Ya. berkahi umatku pada pagi harinya. Maka jangan gunakan kesempatan pagi hari untuk tidur kalau tidak benar-benar terasa lelah. Jadilah orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk berbuat kebaikan. Jadilah orang-orang yang senantiasa semangat untuk menebarkan kebaikan di tengah umat. Kesempatan sekarang untuk melatih berbicara, melatih menulis. Kesempatan sekarang untuk senantiasa mengaktualisasikan diri, bakat-bakat yang terpendam. Belajar tampil di depan teman-teman, belajar tampil di hadapan orang banyak. Untuk apa? Untuk dalam rangka membiasakan diri. Satu ketika ketika harus menghadapi umat, kita sering menemukan pengalaman masyarakat kita, di tengah masyarakat kita, tiba waktu sholat, imamnya tidak ada, jamaah sudah mengatur shof, sudah berdiri di dalam barisan, tengok kanan, tengok kiri, siapa yang jadi imam. Kemudian melihat diri kita pakai kopiah putih, pakai jubah, ah ini saja, silakan silakan pak, jadi imam. Kalau kita tidak terbiasa, oh enggak, jangan, silakan maju, maju, dorong-dorongan jadi imam. Apa seperti itu? Padahal kita pakai kopiah putih, pakai jubah, disuruh maju ke depan jadi imam, tidak mau. Kapan kita mempersiapkan diri? Dan ini ada kejadian di satu tempat yang khutbah Jumatnya tidak ada. Oh, ada yang pakai jubah, ada yang pakai kopiah. Pak, khatibnya tidak datang, bapak saja. Oh, sebentar. Ternyata apa? Ke toilet. Lama sekali di toilet. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Masa kita diminta untuk menjadi khatib Jumat saja kemudian cari alasan? Konsekuensi kita pakai jubah, pakai kopiah. Dan ini terjadi. Dan sangat melecehkan institusi, lembaga Al-Faruq. Ma'had Al-Faruq. Kalau sampai santrinya nanti diminta jadi khatib Jumat, terus sembunyi. Malu. Jangan seperti itu. Maka sekarang berlatih dan berlatih. Allah memberikan karunia kepada kita, Allah memberikan kelebihan kepada kita, maka gali fadilah yang Allah berikan kepada kita itu, kita gali, kita latih. Saya yakin semua bisa bicara. Ada yang tidak bisa bicara? Hah? Ada yang tidak bisa bicara? Semua bisa bicara kan? Sekarang masalahnya berbicara ketika saat di atas mimbar, itu yang perlu pelatihan. Nah, saat seperti inilah saat-saat yang tepat ketika kita melatih diri. Melatih diri. Karena ke depan kita tidak tahu kepastiannya. Apakah kita akan berada di mana? Apakah situasi keamanan tetap seperti sekarang? Ya, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga negeri ini. Tetap aman, sejahtera, sentosa, damai. Tidak ada berkecamuk peperangan. Bagaimana kalau seperti Gaza di Palestina sekarang ini? Ini kesempatan emas, kesempatan terbaik untuk melatih diri kita. Dan diadakannya lomba-lomba diantaranya maksudnya adalah untuk memacu para santri bisa tampil maksimal. Jangan menunggu tampil kemudian demam, demam panggung. Ya. Yang kakinya bergetar, getarannya itu sampai ya, seperti getaran gempa bumi, mic-nya aja bergoyang. Tidak seperti itu. Ya, maka sekali lagi, ayo kita berlatih. Gunakan kesempatan-kesempatan. Ya. Bagi yang kelas-kelasnya tinggi, bimbing adik-adiknya untuk berbicara. Ya. Berbicara di hadapan orang banyak. Latih keberanian. Ya. Dengan keberanian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi pemuda yang tandang ke gelanggang meski seorang. Wah, saya enggak mau kalau enggak sama itu. Loh, ini dakwah. Ya. Walaupun hanya seorang tampil. Ya. Untuk menyampaikan kebenaran. Dan demikianlah yang diajarkan oleh para ulama. Untuk berani menyampaikan al-haq dengan penuh hikmah, dengan penuh santun. Semoga apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. يقول الأستاذ أبي الفاروق أيب شفرنا حفظه الله تعالى جزاه الله جزاك الله خير الجزاء وبارك الله في علمه لعل الله أن يجعلنا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويدخلنا جنة الفردوس. نختم لقاءنا في هذا الصباح بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.